Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Ukhuwah yang kita cintai ini untuk bersama-sama kita mengkaji sebuah kitab yang mulia, kitab Al-Qawaid Al-Arba yang disusun oleh Al-Syeikh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama yang memfokuskan dakwah beliau untuk mengajak manusia mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah memiliki banyak sekali kitab yang berkenaan dengan Tauhid Al-Uluhiyah. Maka di antara kitab yang beliau tulis, yakni kitab Al-Qawaid Al-Arba. Kitab Al-Qawaid Al-Arba ini secara garis besar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau menyampaikan empat kaidah yang berkenaan dengan Tauhid dan Syirik, yang dengan keempat kaidah ini diharapkan seseorang dia bisa membedakan antara at-tauhid dan juga asyirk. Namun sebelum beliau memulai memaparkan tentang keempat kaidah tersebut, beliau memberikan mukadimah-mukadimah. Dan mukadimahnya sendiri, ya, banyak faedah yang kita bisa dapatkan dari mukadimah yang beliau sampaikan. Taib. Dan pada hakikatnya kitab ini sudah pernah kita bahas, ya. Berapa tahun yang lalu? Dua tahun yang lalu ketika kita memulai program Ma'had Ibnu Katsir, kita sudah pernah bahas kitab Al-Qawaid Al-Arba. Ya. Tapi insya Allah agak berbeda, karena di kesempatan hari ini kita akan fokus pada syarah dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, beliau adalah anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Ini anggota sepertinya majelis ulama-nya kerajaan Saudi Arabia, termasuk ulama kibar yang masih hidup di masa kita. Taib, dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudahan darinya, marilah kita mulai pembacaan kitab ini. Ini pembacaan kitab Syarah Qawaid Al-Arba. Ya, matannya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab, syarahnya oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Habibullah taala. Qala rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, telah sering kita ulang kenapa para ulama memulai risalah mereka dengan basmalah. Di antara sebabnya adalah untuk mengikuti apa? Kitabullah. Karena Al-Kitab, yakni Al-Quran, surat-suratnya dimulai dengan basmalah. Demikian juga untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ketika menulis surat atau membuat surat, beliau mulai dengan basmalah. Dan juga tujuan lainnya, mengapa para ulama memulai risalah mereka dengan basmalah, ini untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, lil isti'anah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, dan juga lit tabarruk, untuk mendapatkan keberkahan. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala diharapkan apa yang diamalkan ini mendapatkan keberkahan. Kita berharap mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan keberkahan dari apa yang kita baca. Qala as'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakhara wa idza btuliya sabara wa idza aznaba astaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Kata beliau rahimahullahu taala, masyaallah, beliau memulai risalahnya dengan ya berbagai macam doa kebaikan. Bagi para penuntut ilmu, orang yang sedang mempelajari kitab beliau, beliau doakan dengan berbagai kebaikan. Perhatikan apa yang beliau ucapkan, kata beliau, As'alullah al-Karim. Aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, Rabbal arshil azim, Rabb yang menguasai arsh yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk berwala kepadamu di dunia dan di akhirat. Al-wala itu maknanya adalah al-hub wa nasr, cinta dan pertolongan. Maksud beliau, beliau mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala mencintai engkau, yang mencintai penuntut ilmu, dan memberikan pertolongan kepadanya. Fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bagi yang belum punya kitab, kitabnya ada di sana. Nanti disampaikan yang baru yang datang, ya, ambil kitab. Kemudian doa beliau selanjutnya, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirimu selantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idha btulia sabara wa idha athna bastaghfara. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila diberikan cobaan dia bersabar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar meminta ampunan Allah. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah, karena yang ketiga ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini doa yang dipanjatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala kepada para penuntut ilmu. Sekarang kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala hadhihi al-qa'idah qawaid al-arba' allati allafaha Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahhab rahimahullah wa hiya risalatun mustaqillah walakinnahu tubi'a ma'a thalathati al-usul min ajli al-hajati ilaiha litakuna fi mutanawal aidi talabati al-ilm. Kata beliau, kitab ini, kitab qawaid al-arba', disusun oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahhab rahimahullah, dan dia merupakan risalah yang terpisah. Akan tetapi dicetak bersama al-usul salasah atau salasatul usul, karena yang sebuah hajat, ya, karena sebuah kebutuhan agar bisa saling bersambung di tangan-tangan para penuntut ilmu. Karena pembahasan salasatul usul dan qawaid al-arba' ini berkaitan, makanya dia dicetak secara beriringan. Taib. Qala wal qawaidu jam'u qa'idah. والقاعده هي الاصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيره او فروع كثيره. Yang namanya kaidah, ya, qawaid adalah jamak dari kaidah, dan kaidah adalah pondasi yang bercabang darinya perkara yang demikian banyak, ya, masalah yang banyak atau cabang yang banyak. Jadi kaidah itu adalah pondasi, kemudian dari pondasi tersebut, ya, muncullah masalah-masalah yang banyak. Jadi dengan kita mengetahui satu pondasi, maka kita bisa mengetahui permasalahan yang banyak. Ya, misalnya dalam al-qawaid arba ini, dalam al-qawaid arba disebutkan salah satu kaidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada kaum yang bermacam-macam sesembahan mereka. Ya, maka dari kaidah ini, apapun kesyirikan yang muncul di masa kita, ya, kita bisa deteksi hanya dengan satu kaidah, ya, bahwa segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya, itu merupakan kesyirikan. Dengan mengetahui kaidah ini saja kita tahu, misalnya zaman dahulu, misalnya enggak ada yang namanya apa, yang zaman dahulu enggak ada, misalnya apa, misalnya benda yang enggak ada zaman dahulu, mobil misalnya, ya, ya, misalnya ada orang yang menyembah mobil, enggak ada lah, ya, misalnya ada orang yang menyembah mobil, ya, kita enggak tahu zaman dahulu enggak ada mobil, tapi kita tahu kaidahnya, apa yang disembah selain Allah itu adalah kesyirikan. Mau dia nyembah apapun, ya, maka itu merupakan kesyirikan, walaupun itu belum ada di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Ini contoh penggunaan kaidah. Qala wa madmunu hadhihi, ya, Wa madmunu hadhihi al-qa'idah al-qawa'id al-arba' allati dzakaraha Syekh rahimahullah ma'rifatu tauhid wa ma'rifatu syirik. Dan kandungan dari empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ini adalah mengetahui atau membedakan antara tauhid dan syirik. Wa ma hiya al-qa'idatu fi tauhid wa ma hiya al-qa'idatu fi syirk. Apa itu kaidah dalam tauhid dan apa itu kaidah dalam kesyirikan? Li'anna katsiran minan nas yatahabbatuna fi hadaini al-amrayn. Ya, karena manusia saling karena manusia dalam kedua perkara ini, dalam permasalahan tauhid dan syirik, yatahabbatun. Mereka goncang, ya, tidak punya pegangan yang kokoh. Yatahabbatuna fi makna tauhid mahwa. Ya, mereka tidak kokoh tentang permasalahan tauhid. Apa itu? Tauhid. Wa yatahabbatuna fi makna syirik, demikian juga dalam makna syirik. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawa. Mereka semua menafsirkan tauhid dan syirik sesuai dengan hawa nafsunya, tidak punya pegangan yang kokoh dalam permasalahan tauhid dan syirik. Lakin al-wajib annana narji fi taqidiha taqidina ila al-kitabi wa sunnah liyakuna hadha taqid taqidan sahihan saliman ma'khudan min al-kitab min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang wajib bagi kita, kita kembali dalam meletakkan faedah untuk membedakan tauhid dan syirik ini, kita kembali kepada kitabullah dan sunnah. Misalnya ada orang datang ke kuburan lalu berdoa kepada penghuni kuburan tersebut, ya. Apakah ini syirik atau tidak? Sebagian orang mengatakan ini enggak syirik, namanya tawassul katanya, bukan syirik. Ya. Maka kita kembalikan kaidahnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang mengembalikan kaidah untuk menetapkan suatu perkara itu syirik atau bukan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mendapati kebenaran. Namun kalau dia kembalikan kaidahnya bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan terjerumus pada sekian banyak kebatilan. Ya. Misalnya orang datang ke kuburan, dia katakan enggak, ini namanya tawassul, jadikan perantara. Namun kalau kita belajar kaidahnya, ya, bagaimana kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi SAW, diantaranya adalah menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Maka kita bisa menghukumi apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah kesyirikan. Ini pentingnya kita mempelajari kaidah yang diambil dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah? Liyakuna hadha taqid taqidan sahihan saliman ma'khudha minal kitabi wa sunnah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia menjadi peletakan kaidah yang benar, yang selamat, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, la siyama fi hadainil amrayn azimain at-tauhid wa syirk. Apalagi dalam permasalahan yang sangat penting, yakni tauhid dan syirik. Bukan hanya permasalahan seperti permasalahan fiqhiyah, tidak, tapi dalam permasalahan yang paling asasi, yakni masalah tauhid dan syirik. Qala wa syaikhu rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawaid min indih aw min fikrih kama yaf'alu dhalika kathirun min al-mutahabbitin wa innama akhadha hadhihi al-qawaid min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi wa siratihi. Dan Syekh rahimahullah tidaklah menyebutkan faedah-faedah ini dari sisi beliau, dari diri beliau sendiri atau dari pemikiran beliau sendiri. Kama yaf'alu dhalika kathirun minal mutahabbitin. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang suka asal-asalan. Orang yang goncang. Ya. Dia asal berbicara. Tidak memiliki prinsip-prinsip yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa innama akhadha hadhihi al-qawaid min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Hanya saja beliau rahimahullah mengambil kaidah-kaidah ini dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Fa idza arafta hadhihi al-qawaid fahimtaha sahula alaika ba'da dhalika ma'rifatu tauhid alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubah. Apabila Anda mengetahui kaidah ini dan memahaminya, maka akan dengan mudah, ya, setelah Anda memahami kaidah ini, maka akan dengan mudah Anda memahami tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, rasul-rasulnya, dan menurunkan kitab-kitabnya. Ya, jadi setelah mempelajari Al-Qawaidul Arba' ini, diharapkan kita memahami tentang masalah tauhid, ya, yang merupakan misi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Baik. Kemudian wa ma'rifatu syirkil ladzi hadzarallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararuhu fid dunya wal akhirah. Demikian juga setelah kita mengetahui kaidah ini, memahami kaidah ini, akan mudah bagi kita untuk mengenal kesyirikan yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan bahayanya di dunia dan di akhirat. Ini tujuan dari mempelajari empat kaidah ini. Wa hadza amrun muhimun jiddan bahwa alzamu alaika min ma'rifati ahkami salati waz zakah wal ibadat wa sairil umur ad-diniyah. Kata beliau, perkara ini, ini membedakan antara tauhid dan kesyirikan, ini merupakan perkara yang sangat penting, bahkan perkara yang paling wajib, lebih wajib atas dirimu daripada mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan salat, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi perkara yang paling penting untuk diketahui oleh seorang muslim adalah perkara tauhid. Seseorang dia salat dengan salat yang baik, namun terjatuh pada kesyirikan, maka apa manfaat dari salatnya? Ya. Innahu man yusyrik billah adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapuslah amalan-amalanmu. Enggak ada manfaatnya dia salat dengan salat yang baik. Salat sebagaimana salatnya Nabi alaihi salatu wasallam, tapi dia kemudian tidak mengetahui perkara tauhid dan syirik, sehingga terjatuh dia pada perbuatan syirik. Maka tidak ada manfaat sholatnya tadi. Oleh karena itulah kata beliau, ini adalah perkara yang paling wajib atas dirimu, ya, daripada mengetahui hukum-hukum sholat, hukum-hukum zakat, hukum-hukum ibadah, dan perkara-perkara, ya, agama lainnya. Ya. Maka merupakan suatu aib, misalnya seorang sibuk dia mempelajari ilmu hadis, sibuk mempelajari ilmu tafsir, ilmu Quran, tapi kurang perhatiannya terhadap permasalahan tauhid. Keselamatan dunia dan akhirat hanya akan didapati, ya, oleh orang-orang yang selamat tauhidnya. Kata beliau, li'anna salata wa zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadat la tasihu illa idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah wa hiya tauhidul khalis lillahi azza wa jal. Karena sesungguhnya salat, zakat, haji dan yang selainnya dari ibadah-ibadah ini tidaklah sahih, ya, melainkan dia harus dibangun di atas pondasi akidah yang benar, yaitu tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ketahui. Tidak ada manfaatnya amalan-amalan ibadah tanpa adanya tauhid. Waqad qaddama rahimahullah li hadhihi al-qawaid al-arba' bi muqaddimatin 'azimah fiha du'a li talabatil 'ilm. Dan sesungguhnya kata beliau, Syekh rahimahullah telah mendahulukan, ya, telah mendahului keempat kaidah ini dengan pendahuluan, dengan muqaddimah azimah yang agung. Jadi beliau sebelum masuk ke dalam pembahasan intinya, beliau dahului dengan apa? Muqaddimah azimah fiha du'a li talabatil ilm, yang di dalamnya terdapat doa bagi para penuntut ilmu. Wa tanbihu ala ma sayaquluh. Demikian juga di dalam mukaddimah tersebut terdapat tanbih. Ya, terdapat catatan-catatan yang penting tentang apa yang akan beliau sampaikan dalam Al-Qawaidul Arba'. Ya, jadi seperti itu. Ya, tujuan beliau berdoa agar kita semangat, didoakan kita agar kita semangat dalam menuntut ilmu. Menunjukkan kasih sayang beliau kepada kita. Bahwa yang beliau sampaikan di sini adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Maka bersemangatlah. Ya, didahului oleh beliau dengan doa. Dan beliau ketika mengajarkan sesuatu, beliau biasa menggunakan rahimakallah. I'lam rahimakallah. menunjukkan kasih sayang beliau kepada penuntut ilmu. Dan seperti itulah kita dalam berdakwah ya. Dakwah itu Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka ketika kita berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, ingat bahwa yang kita lakukan itu adalah wujud kasih sayang kita kepada mereka. Jadi caranya pun harus baik, caranya pun harus dengan santun, dengan penuh kelemah lembutan. Karena tujuannya tadi adalah rahmat. Ya, kasih sayang. Kita tidak ingin mereka terjerumus pada kesyirikan. Nah, kita lihat bagaimana tarekahnya Syekh rahimahullah ta'ala dalam menyampaikan pelajaran akidah ini. Beliau mulai dengan doa-doa. Kan orang senang kalau didoakan kebaikan. Ya, enggak? Misalnya antum mana doain ya. Mudah-mudahan antum dapat istri yang solehah. Amin. Senang kan? Senang. Ya. Makanya beliau doakan dengan doa-doa yang luar biasa. Baru kemudian beliau masuk. I'lam rahimahullah. Baru. Baik. Beliau mengatakan, As'alullah al-azim, Rabbal arshil karim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku meminta kepada Allah yang Maha Agung, Rabb yang menguasai arsh, yang mulia, untuk memberikan wala kepadamu di dunia dan di akhirat. Ya. Wala, itu tadi kita katakan, dia memiliki makna kecintaan dan pertolongan. Semoga Allah memberikan walaknya kepadamu, artinya semoga Allah mencintai dirimu dan menolongmu. Maka sering diartikan kalau dalam bahasa kita apa? Loyalitas ya. Al-wala wal-baro. Loyalitas dan permusuhan. Al-wala artinya loyalitas. Dia cinta, dia sayang, dan memberikan pertolongan. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau senantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Wa yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza atna bastaqwar fa inna hadhihi thalath hiya unwanus sa'adah. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk golongan yang apabila diberikan anugerah dia bersyukur, apabila diberikan musibah dia bersabar, apabila dia berdosa dia beristighfar. Karena ketiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Diberi anugerah bersyukur, diberi musibah bersabar, ya berbuat dosa, beristighfar. Jadi ada berapa doa? Ada tiga doa ya. Pertama, agar Allah memberikan walaknya. Kedua, agar Allah memberkahi kita dimanapun kita berada. Yang ketiga, agar kita termasuk dalam golongan yang disifati dengan tiga sifat tadi. Baik. Kemudian beliau akan bahas satu persatu doa dari Syekh ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Hadhihi muqaddimatun 'azimah. Fa hiya du'a'un min Asy-Syekh rahimahullah li kulli talibi 'ilmin yata'allamu aqidatahu, yuridu bidzalikal haqq wa yuridu bidzalika tajannubadh dhalal wasyirk. Fa innahu hariyyun bi ayyatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah." Ini adalah mukaddimah yang sangat agung. Di dalamnya terdapat doa dari Syekh untuk semua penuntut ilmu yang sedang mempelajari akidah beliau. Ya. Dan tadi akidah beliau diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka yuridu bidzalikal haq, dia mempelajari akidah tersebut karena menginginkan kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannubadh dhalal wasyirik, dan dia mempelajarinya untuk bisa menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Kalau seseorang dia punya azam yang kuat untuk mengetahui al-haq, ya, bersemangat dia untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hariyun bi ayyatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka pantaslah dia untuk dicintai dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia dan akhiratnya. Ya. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar. Ketika seseorang bersungguh-sungguh di jalan Allah, suatu hal yang sangat pantas dia mendapatkan kecintaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi keburukan yang dia akan peroleh. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, fa innahu la sabila illa makarih an tasila ilaihi. Apabila seseorang telah mendapatkan cinta dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, maka dia tidak akan mendapati perkara-perkara yang dibenci, ya, di hadapannya. Artinya dia tidak akan mendapati perkara-perkara yang tidak dia sukai. Semuanya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fi dinihi wa la fi dunia. Tidak di dalam perkara dunianya, tidak juga dalam perkara dalam perkara agamanya, tidak juga dalam perkara dunianya. Makanya dalam hidup ini yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridho manusia itu nomor dua. Ya. Tidak penting sama sekali, bahkan dia mengikuti ridho Allah. Kalau seseorang dia mencari ridho Allah, kemudian Allah mencintai dia, memberikan pertolongan kepada dia, maka tidak akan ada lagi ya perkara-perkara yang tidak dia sukai akan dihadapi. Semuanya dia akan dapatkan kebaikan. Semua yang ada di hadapannya hanya kebaikan. Ya. Seperti yang di dalam hadis Ibnu Abbas, kata Nabi SAW, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahab. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Dia bersungguh-sungguh menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan menuntut ilmu. Salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu dia bisa menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya? Yahfadka. Allah akan menjaga dirinya. Ihfadillaha tajidhu tujahab. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan memberikanmu petunjuk. Allah akan ada di hadapanmu, memberikanmu petunjuk. Maka ya ikhwan, ada pesan dalam ucapan beliau di sini, bahwa hendaknya seseorang dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Allah adalah pelindung. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Dia akan mengeluarkan mereka dari adz-dzulumat, kegelapan, kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Adapun orang-orang yang kafir, maka penolong-penolong mereka adalah tagut. Ini apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Faida tawallaka Allahu akhrajaka minadh-dhulumat dhulumati syirk wal kufur wasyukuk wal ilhad. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai dan melindungimu, maka dia akan mengeluarkan dirimu dari kegelapan, baik itu kegelapan kesyirikan atau kegelapan kekufuran atau kegelapan keraguan-raguan dan penyimpangan, ila nuril iman wal ilmin nafi' wal amali salih, kepada cahaya keimanan, ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang salih. Ya. Maka yang kita cari adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan keluarkan kita dari segala macam keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penolong bagi orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah memiliki penolong. Ini pentingnya cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tawallaka Allahu bi riayatihi wa bi tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah, fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan walaknya kepada engkau dalam bentuk penjagaan, kemudian menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepadamu di dunia dan di akhirat, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. La syaqa'a ba'daha abadan. Tidak ada lagi ya kecebasan setelahnya. Tidak ada lagi ketidakbahagiaan, hilang semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan walaknya kepada kita, menganugerahkan penjagaan, taufik dan hidayahnya kepada kita. Fid dunya yatawallaka bil hidayati wat taufik wa sayri ala manhajis salim. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan walaknya kepadamu dengan memberikanmu hidayah, memberikanmu taufik, dan membuat engkau berjalan di atas manhaj yang benar. Wa fil akhirati yatawallaka bi an yudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha. Dan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan walaknya kepadamu dengan memasukkan engkau ke dalam surganya, kemudian engkau pun kekal abadi di dalamnya. La khawfun wala maradun wala syaqa'un wala kibarun wala makarih. Di mana di dalam surga tidak ada lagi rasa takut, tidak ada sakit, tidak ada kecemasan, tidak ada ketuaan, dan tidak ada lagi perkara-perkara yang tidak disukai. Maka ini merupakan bentuk wala Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di akhirat. Maka inilah yang kita cari, bagaimana agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan walanya kepada kita. Ketika seseorang sudah diberikan wala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi kegalauan dalam hatinya, karena Allah telah mudahkan semua urusannya di dunia dan di akhirat. Hadihi wilayatullah li'abdihil mu'min fid dunya wal akhirah. Inilah walaknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Nah, dari apa yang beliau paparkan di sini, yang dipaparkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kita bisa mengetahui demikian berharganya doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kalimatnya simpel. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah memberikan walaknya kepada engkau di dunia dan di akhirat. Tapi begitu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ternyata kalimat ini luar biasa. Ketika seseorang sudah diberikan walaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapati melainkan hanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qala, kemudian kata beliau, doa yang kedua. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau senantiasa diberkahi di manapun engkau berada. Ya. Kata beliau, "Idza ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunt, fa hadha huwa ghayatul matalib." Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dirimu diberkahi di manapun engkau berada, maka ini merupakan puncak segala pengharapan. Luar biasa. Doa yang pertama saja sudah luar biasa, doa yang kedua pun luar biasa. Fa hadha huwa ghayatul matalib. Maka ini merupakan puncak segala pengharapan. Yajalullahu barakah fi umrik. Allah jadikan keberkahan pada umurmu. Wa yajalul barakata fi rizqik. Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan pada rezekimu. Wa yajalul barakata fi amal fi ilmik. Allah jadikan keberkahan pada ilmumu. Wa yajalul barakata fi amalik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan pada amalanmu. Wa yajalul barakata fi dzurriyyatik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keberkahan pada anak keturunanmu. Semuanya diberkahi oleh Allah. Maka ini merupakan ghayatul matalib. Puncak segala ya, pengharapan. Ya. Al-barakah itu artinya kebaikan yang terus berkembang. Ya. Al-barakah artinya kebaikan yang terus-menerus berkembang. Maka ketika Allah jadikan kebaikan pada usia kita. Ya, keberkahan pada usia kita. Tidaklah kita isi usia kita melainkan dengan kebaikan yang terus-menerus kita lakukan. Kemudian pada rezeki kita. Mungkin secara materi sangat sedikit, tapi dia memberikan kebaikan pada diri kita. Membawa kebahagiaan ke dalam diri kita. Ya. Kemudian Allah jadikan keberkahan pada ilmu kita. Ya. Ilmu kita memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian menjadikan keberkahan pada amalan kita. Menjadikan keberkahan pada anak keturunan kita. Ya. Maka ini merupakan puncak pengharapan pada seseorang. Inilah yang diharapkan. Aina ma kunta tusahibukal barakah. Dimanapun engkau berada, keberkahan itu senantiasa menyertaimu. Aina ma tawajjahta. Wahada khairun azim. Aina ma tawajjahta. Demikian juga, kemanapun engkau berpaling, keberkahan itu akan selalu ada padamu. Wahada khairun azim. Wa fadlun minallah. Maka ini merupakan kebaikan yang luar biasa dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang kedua. Doa yang pertama saja sudah luar biasa. Kemudian doa yang kedua ternyata juga luar biasa. Kemudian yang ketiga. Doa yang ketiga. Wa yaj'alaka mimman idha u'tiya syakara. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau termasuk ke dalam golongan manusia yang apabila diberi anugerah, dia bersyukur. Apabila diberi anugerah, dia bersyukur. Idza ja'alakallahu, kata beliau, khilafal ladhi, ya khilafal ladhi idza utiya kafar kafara ni'mata wa bataraha. Semoga Allah menjadikan engkau sebagai termasuk golongan orang yang apabila diberi anugerah dia bersyukur, berbeda dengan orang yang apabila diberi anugerah dia kufur, mengkufuri dan mengingkari nikmat tersebut. Ya. Doa ini menjadi sangat penting. Kenapa? Fa inna katsiran minan nas idza utu ni'mah kafaruha wa ankaruha. Doa ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena banyak manusia yang apabila dia diberi anugerah berupa nikmat, dia kufur terhadap nikmat tersebut dan mengingkarinya. Wasarafuha fi ghairi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia gunakan nikmat tersebut untuk selain ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasarat sababan li syaqawatihim. Maka ini menjadi sebab ya kecelakaan bagi mereka. Amma man yashkur fa innallaha yaziduh. Adapun bagi orang-orang yang bersyukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah nikmat bagi dia. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmatku pada kalian. Makanya sebagian salaf ya mengatakan nikmat bersyukur itu lebih besar daripada nikmat ya pemberian Allah, nikmat pemberian dari Allah. Misalnya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah anugerah, sebuah rezeki. Ya, bismillah. Maka pemberian nikmat tersebut merupakan suatu perkara yang baik ya, suatu kebaikan bagi kita. Tapi di sana ada kebaikan yang lebih besar daripada nikmat yang kita dapatkan tadi. Itu apa? Taufik dari Allah agar kita bersyukur. Saya orang mendapatkan sebuah nikmat. Nikmat ini kebaikan bagi dia. Ya. Namun di sana ada nikmat yang lebih besar lagi dari kebaikan yang dia dapatkan, yaitu Allah berikan taufik bagi dia untuk bersyukur terhadap nikmat yang didapatkan. Kenapa? Karena kebaikan tadi, yaitulah hazatnya, itulah kebaikan tadi. Tapi nikmat taufik dan diberikan anugerah oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah, maka ini lebih berharga daripada nikmat yang didapatkan. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah itu. Kalau nikmat tadi ya sudah sebatas itu saja. Tapi kalau dia diberi taufik oleh Allah untuk bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Paham ya maksudnya? Ya, sehingga kalau orang dia tidak bersyukur dia mendapatkan nikmat, maka dia hanya mendapatkan nikmat itu tadi saja. Tapi kalau dia mendapatkan nikmat lalu dia syukur, bersyukur, maka syukur ini atau taufik dari Allah agar dia bersyukur ini jauh lebih berharga. Karena inilah yang akan menambah nikmat-nikmat setelahnya. Baik. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan bagi orang-orang yang bersyukur dari keutamaan dan kebaikannya. Faida aradta al-mazida minan ni'am fashkurillah. Kalau engkau ingin menginginkan tambahan dari nikmat-nikmat, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Pasti Allah akan tambah nikmatnya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yakhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kalau orang dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, pastilah Allah akan tambah. Faida aradta zawala ni'am fakfurha. Namun apabila engkau ingin agar nikmat tersebut hilang, maka kufurlah terhadap nikmatnya. Kufur terhadap nikmat dalam bentuk apa? Dia tidak mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Dia nisbatkan nikmat tersebut kepada yang selain Allah. Atau dia nisbatkan nikmat tersebut pada usahanya. Ini hanya karena kerja keras saya. Ya, hati-hati, sebagian orang kadang-kadang enggak sadar ya, mengatakan upaya tidak mengkhianati hasil. Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Hati-hati. Ya, kalau kalimat ini ditujukan dimaksudkan bahwa nikmat atau keberhasilan yang dia dapatkan itu adalah hasil kerja keras dia, hati-hati, ini kufur nikmat. Kenapa? Karena tidaklah kenikmatan atau keberhasilan itu didapatkan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati antum baca buku-buku ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para motivatoriun, para pemberi motivasi. Kalau dia enggak berbasis Islam, hati-hati. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kita kufur nikmat. Karena penyandaran keberhasilan tadi pada usaha, usaha, usaha, kerja keras, kerja keras, kerja cerdas. Lupa bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau ingatkan, kalau Anda ingin nikmatnya semakin ditambah oleh Allah, maka bersyukurlah. Namun kalau ingin agar nikmat tersebut hilang, maka apa? Kufurlah terhadap nikmat yang Allah telah berikan. Demikian juga kufur nikmat datang dalam bentuk dia menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam kemaksiatan. Maka hati-hati. Kalau diberi kenikmatan oleh Allah lalu dia pergunakan untuk kemaksiatan, ini bisa menjadi sebab hilangnya kenikmatan tersebut. Taib. Qala, kemudian beliau katakan yang kedua, wa idza tuliya sabar. Kalau dia diberikan musibah, dia bersabar. Diberikan bala, dia bersabar. Ya, kata beliau, Allah jalla wa ala yabtalil ibad. Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan ujian kepada seorang, kepada para hambanya. Yabtalihim bil masaib. Dia berikan bala, ujian berupa musibah-musibah. Yabtalihim bil makarih. Dia akan berikan bala musibah dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Wa yabtalihim bil a'da minal kufari wal munafiqin. Allah akan berikan musibah atau Allah akan berikan ujian dengan keberadaan musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir dan munafiqin. Fayahtajuna ila sabr wa adamil ya'si wa adamil qunut min rahmatillah. Maka dengan musibah-musibah yang datang, cobaan-cobaan yang mendatangi dirinya, dia membutuhkan kepada kesabaran dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-ya'as wal qunut itu artinya putus asa. Hendaknya dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Wa yasbutuna 'ala dinihim. Maka dengan kesabaran tadi dia pun kokoh di atas agamanya. Wala yatazahza'u, ya, wala yatazahza'una ma'al fitan. Ya. Dan dia tidak menjauh dari agamanya karena cobaan tersebut. Au yastaslimuna lil fitan, atau dia menceburkan dirinya, menyerahkan dirinya untuk melebur bersama fitnah. Ya, bersama ujian. Jadi ujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes kekokohan kita. Apakah setelah kita diberikan ujian, kita menjauh dari agama atau justru kita tercebur pada fitnah tersebut? Bal yasbutuna ala dinihim. Bahkan walaupun dia diuji dengan ujian-ujian, dia tetap kokoh di atas agamanya. Ya. Wa yusbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha. Dan dia menyabarkan dan mereka bersabar atas perkara-perkara yang berat berupa kelelahan-kelelahan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila diberikan ujian, hendaknya seseorang bersabar. Ini merupakan tanda kebaikan pada diri seseorang. Bi khilafil ladzi idza tuliya jazaa'a wa tasakhata wa qanita min rahmatillah. Fa hadza yuzadu ibtila'an ila ibtila' wa masa'ib ila masa'ib. Berbeda dengan orang-orang yang apabila dia diberikan ujian, dia menggerutu dan murka serta putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini hanya akan menambahkan ujian demi ujian, musibah demi musibah kepada dirinya. Ya. Maka ini juga diperlukan bagi setiap mukmin yang ingin berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan diberikan ujian oleh Allah. Maka disitulah dibutuhkan kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut. Kalau dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengokohkan dia dan juga Allah Subhanahu wa taala akan meridhai dirinya. Namun kalau dia tidak bersabar, bisa jadi dia tinggalkan agamanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang berpegang teguh kepada agama seperti orang yang memegang bara api. ya, pemegang bara api. Kalau dia nggak sabar, dia lepaskan tadi agamanya. Ya. Namun ketika dia bersabar atau ketika dia berpegang teguh, pasti dia akan menghadapi musibah, dia akan menghadapi ujian panas. Tapi itulah konsekuensi dari kita berpegang teguh kepada agama. Kita akan menghadapi ujian demi ujian. Ya, seperti sekarang ini, ya, kita sedang menghadapi ujian. Di mana sebagian orang tersebar ya, ya, bagaimana usaha untuk meradikalkan. Kita katakan meradikalkan itu atau mengesankan radikal orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fitnah CCC itu ya selalu dikumandangkan. Apa CCC? Ya, cadar celana cingkrang. Ya, cadar celana cingkrang. Selalu di ketika ada apa, pokoknya ini simbol radikalisme, ya. Itu ujian bagi kita. Itu ujian bagi kita, ya. Ketika orang-orang sebagian orang saja sesungguhnya ya, sebagian orang saja sesungguhnya bukan semua. Banyak orang sudah paham juga ya bahwa itu merupakan sunnah. Ya. Namun bagi sebagian orang dia terkadang di tempat yang terpencil, ya. Yang mana enggak banyak dai-dai yang menyuruhkan tentang sunnah, tiba-tiba di televisi ditayangkan bahwa ini merupakan sebuah radikal, itu berat bagi mereka. Kalau kita alhamdulillah suatu hal yang biasa, apalagi di kampus kita. Kampus kita sudah biasa alhamdulillah. Ya. Maka seseorang dalam keadaan ini hendaknya dia bersabar. Jangan sampai ketika dia diberikan ujian, dia lepaskan agamanya. Ya. Kata kemudian beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sebuah kaum, Allah akan berikan ujian kepada mereka. "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukhut." Maka barang siapa yang ridha, maka dia pun akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang murka, maka dia pun akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika ditimpa ujian-ujian semacam ini, kita bersabar. Qala wa azamun nas bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal amsal. Ya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Orang yang manusia yang paling besar balaknya, yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Ya. Yani orang-orang yang berpegang teguh dengan jalan Nabi SAW dari kalangan para ulama, pewaris para nabi, ya, semakin dekat seseorang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin besar pengikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin besar ujian yang dia hadapi. Kemudian kata beliau, "Ubtuli ar-rusul wabtuli as-siddiqin, as-siddiqun wabtuli syuhada'u wabtuli ibadullahi al-mu'minin." Ya. Ubtuli ar-rusul wa ubtuli as-siddiqun wa ubtuli asy-syuhada wa ubtuli ibadullah al-mu'minun lakinnahum sabaru. Para rasul telah diberikan ujian, orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur dalam keimanannya telah diberikan ujian, demikian juga para syuhada telah diberikan ujian, dan para hamba Allah yang beriman telah diberikan ujian, lakinnahum sabaru, akan tetapi mereka bersabar. Ammal munafiq faqad qala Allahu fihi wa minan nas may ya'budullaha 'alal harf, 'ala harf. Adapun orang-orang munafik, ya. Jadi orang-orang yang jujur keimanannya, insyaallah mereka akan bersabar. Namun orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di ujung-ujungnya saja. Di tepi-tepinya saja. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana penjelasan atau bagaimana bentuk orang yang beribadah kepada Allah hanya di tepian saja? Fa in asabahu khairan atma'an nabih. Kalau dia diberikan kebaikan, maka dia pun merasa tenang. Wa in asabatu fitnah inqalaba 'ala wajhih. Namun ketika dia ditimpa ujian, berbaliklah dia ke belakang. Jadi kalau enggak ada ujian, tenang dia beribadah kepada Allah. Begitu diberikan ujian, langsung dia tinggalkan agamanya. Langsung dia tinggalkan agamanya. Ini adalah karakter orang-orang munafik. Khosirat dunia wal akhirah. Orang semacam ini akan rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian ini merupakan kerugian yang amat besar. Fad dunya laisa daiman na'iman wa tarafan wa maladzat wa sururan wa nasran. Maka di dunia ini tidaklah selalu kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keenakan dan kelezatan, kebahagiaan dan pertolongan. Laisa daiman hakada. Ya, tidak selalu kita akan mendapatkannya. Allahu yudawiluha bainal ibad. Allah Subhanahu wa taala menggilirkannya atas para hamba. Ya. Artinya terkadang ada masa-masa yang enak, terkadang ada masa-masa yang dipenuhi dengan ujian. Fas-sahabatu, kata beliau, as-sahabatu afdalul ummah. Ya, sebaik-baik umat adalah para sahabat. Madza jaru alaihim minal ibtila wal imtihan. Ya. Maka apa yang telah mereka dapatkan berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa tilkal ayyamu nunawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang telah kami gilirkan atas manusia. Ya. Para sahabat, kita tahu sendiri bagaimana ujian yang mereka dapatkan. Namun pastilah Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Ya, inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faliwatinil abdu nafsahu annahu idza btulya fa inna hadza laisa khasan bihi. Maka hendaknya tertancap pada hati seseorang apabila dia diberikan ujian, hendaknya ya dia ingat bahwa ujian tersebut bukan hanya khusus bagi dirinya. Ya, fa hadza sabaqa li auliyaillah wa yuwatti nafsahu wa yasbiru wa yantadirul farj min Allah taala wal akibatu lil muttaqin. Maka hendaknya, maka seseorang dia menyadari bahwa ujian-ujian ini telah berlalu menimpa para wali-wali Allah, dan hendaknya tertanam pada dirinya ya faliwatiru nafsahu, maka hendaknya dia ya bersabar, wa yasbiru wa yantadiru al farj, kemudian dia menunggu solusi atau jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal akibatu lil muttaqin, ya, dan ke akhir yang baik itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika kita menghadapi sebuah ujian karena kekokohan kita memegang agama, maka hendaknya kita bersabar. Sesungguhnya orang-orang telah berlalu, ya, orang-orang sebelum kita yang mereka diberikan ujian juga. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ya para nabi terdahulu, demikian juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, demikian juga para ulama, ya, membaca biografi mereka, bagaimana ujian yang mereka dapatkan karena berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, kita dapati dalam biografi para ulama, di antara mereka meninggal di penjara. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal di penjara. Ya, diuji dengan ya kezaliman pihak penguasa, tapi mereka bersabar. Al-Imam Ahmad, antum baca biografi Imam Ahmad, diuji juga dengan perkara akidah. Karena kekokohan beliau memegang akidah yang benar, maka beliau diuji. Ya, dan mereka selamat. Ya, tetap berada dalam prinsip agama mereka. Makanya penting sekali bagi kita untuk mempelajari biografi-biografi para ulama agar kokoh kita. Ketika beragama kemudian diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat ada orang-orang yang ujiannya lebih daripada kita, dan mereka selamat dari ujian tersebut. Ini yang kedua. Ini apabila seseorang diberikan ujian, dia bersabar. Kemudian yang ketiga, wa idza asnaba astaghfar. Yang ketiga, apabila dia berdosa, melakukan perbuatan dosa, dia pun beristighfar. Yang namanya manusia tidak lepas dari dosa. Namun sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal ladzi idza aznaba la yastaghfar, la yastaghfir wa yastazidu min adz-dzunubi fa hadza syaqiya. Wal iyad billah. Adapun orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, lalu dia tidak beristighfar, tidak meminta ampunan dari Allah, dan bertambah dosanya, maka ini adalah orang yang celaka. Wal'iyadu billah. Ya. Hingga bukan permasalahan itu kita berdosa atau tidak. Karena semua orang itu pasti pernah melakukan dosa. Tapi yang penting itu, kita bertobat dan beristighfar atau tidak. Ya, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun, kata Rasulullah. Semua anak Adam itu pasti dia pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau kemudian, lakin al-abdu al-mu'min kullama sadara minhu dhanbun badiru bitawbah. Seorang hamba yang beriman, ketika muncul darinya sebuah perbuatan dosa, maka dia bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang apabila dia melakukan sebuah perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka, mereka pun mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, dan segera meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya kita lakukan, ikhwan. Kalau seorang terjatuh pada perbuatan dosa, segera dia kembali kepada Allah, jangan dia tunda-tunda. Ya. Badiru bitaubah. Dia segera bertaubat, tidak menunda-nunda taubat tersebut. Satu hal yang mungkin bisa membuat kita bersegera dalam taubat, ingat kematian, tidak memandang waktu. Kematian adalah rahasia Allah, kita enggak tahu kapan dia mendatangi kita. Sebagian orang menunda-nunda taubatnya, nanti saja. Kemudian dia pun meninggal dalam keadaan dia belum bertaubat dari dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum di atas dosa tersebut. Beda dengan orang yang segera taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunggu-nunggu. Begitu tahu dia salah, langsung dia rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya taubat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan kejelekan atau keburukan karena jahalah. Jahalah ini adalah bukan jahalah artinya kebodohan, tapi kurangnya penguasaan diri. Ya, bukan karena kebodohan, tapi apa? Karena kurang dia menguasai dirinya, kurang dia mencegah dirinya dari perbuatan dosa. Ini yang dimaksud dengan jahalah. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Dia melakukan perbuatan dosa karena kurang bisa menguasai dirinya. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wal jahalatu laisa ma'naha adamul ilm. Yang dimaksud dengan jahalah di sini bukanlah ketiadaan ilmu. Li'annal jahila la yu'akhad. Karena seorang yang jahil, seorang yang bodoh, dia tidak akan diazab kalau dia belum tahu suatu hukumnya. Lakin al-jahalah huna hiya diddul hilm. Akan tetapi yang dimaksud dengan jahalah di sini adalah ketiadaan sifat hilm. Hilm itu berhati-hati, bersabar, dan menguasai diri. Jadi terkadang kebanyakan dari kita ketika melakukan perbuatan dosa, kita sudah tahu itu perbuatan dosa. Namun apa yang terjadi pada diri kita? Hawa nafsu lebih mendominasi. Kurang bisa mengendalikan diri. Kurang sabar. Kurang berhati-hati. Sehingga terjatuh pada perbuatan dosa. Maka ketika dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosanya. Fakullu man asallaha fahuwa jahilun bima'na naqisul hilm. Maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang jahil dengan makna kurang penguasaan dirinya. Wa naqisul aqliyah, demikian juga kurang akalnya. Wa naqisul insaniyah, dan kurang kemanusiaannya. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahil min nahiyatil ukhra. Bisa jadi dia sudah tahu perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa, namun tadi kurang penguasaan dirinya. Min nahiyati annahu laisa indahu hilm wala thabat fil umur. Yani dari sisi tidak ada pada dirinya kesabaran dan kekokohan dalam perkara tersebut. Thumma yatubuna min qarib, yani kullama adnabu astaghfaru. Kemudian dia pun segera bertobat. Setiap kali dia berdosa, dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma hunaka ahadun ma'sumun minadz-dzunub. Tidak ada seorang pun yang terjaga dari perbuatan dosa. Ya. Lakin alhamdulillah annallaha fataha bab taubah. Akan tetapi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu taubat. Fa'alal abdi idza aznaba ayyubadira bi taubah. Maka seorang hamba hendaknya ketika dia berdosa, hendaknya dia bersegera untuk bertobat. Ya. Jangan sampai nanti dia dijemput oleh kematian dalam keadaan belum bertobat. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai kepada kerongkongannya. Ketika dia akan dicabut nyawanya oleh Allah, baru dia bertobat, maka ini dia diterima. Ya, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seseorang ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya. Agar ketika dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Lakin idza lam yatub falam yastaghfir fahadihi alamatus syaqa. Akan tetapi apabila dia tidak bertobat, tidak beristighfar dari dosanya, maka ini merupakan tanda kebinasaan. Ya. Dan banyak lagi efek dari perbuatan dosa yang kita tidak selalu atau tidak segera bertobat. Di antaranya berat melakukan ketaatan. Seharusnya kan ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita akan mendapati kelezatan. Sholat, lezat beribadah, zikir, membaca Al-Quran, lezat. Tapi banyak orang tidak mendapatkan kelezatan dari ibadah-ibadah tadi. Kenapa? Karena hatinya telah bergelimang dengan kemaksiatan. Nabi mengibaratkan perbuatan dosa itu seperti nuktah, titik, sebuah titik hitam. Ya. Apabila seorang hamba, kata beliau alaihi salatu wasallam dalam hadis Tirmidzi, apabila seorang hamba dia melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatus sauda, maka akan dititikkan. Nukitat fi qalbihi nuktatus sauda, dititikkan di hatinya sebuah titik hitam. Kalau kemudian dia bertaubat kembali kepada Allah, maka dibersihkan tadi nodanya. Namun kalau dia terus-menerus melakukan kemaksiatan, semakin banyak titik hitam tadi. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka berkarat, tertutupi dengan noda atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Maka sering kita ulang, barang siapa yang tidak mendapati kelezatan dalam beribadah, maka hendaknya dia banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad yaqnutu min rahmatillah wa ya'tihi syaitan wa yaqul laisa laka taubah. Maka bisa jadi seseorang karena dia menunda-nunda taubatnya, dia pun berputus asa dari rahmat Allah, lalu datanglah syaitan mengatakan kepadanya, laisa laka taubah. Ya, tidak ada taubat bagimu. Ya, ini juga efek buruk dari menunda-nunda taubat. Taubatnya apa? Apa? Dosanya apa? Berlipat-lipat. Mulai kemudian syaitan membisikkan kepada dirinya, kamu tuh harusnya taubat dari kemarin-kemarin. Baru mau taubat sekarang, Allah gak bakal terima taubat. Mengapa kamu bertobat? Akhirnya apa? Dia pun tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada doa yang terakhir ini, Syekh mengumpulkan 3 kebaikan. Ya, apabila seseorang diberikan anugerah, dia bersyukur. Apabila dia diberikan ujian, dia bersabar. Dan apabila dia bersalah, dia beristighfar, maka ini adalah tanda kebahagiaan pada diri seseorang. Kenapa? Karena hidup kita tidak akan lepas dari tiga ini. Imma diberikan apa? Kenikmatan, imma diberikan ujian, imma melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya. Maka kalau ketiga ini ada pada diri kita, ini merupakan tanda kebahagiaan. Kata beliau, hadhil umur as-salas, idza utiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza aznaba istaghfar, hiya unwanus sa'adah. Man wuffiqa laha nala sa'adah wa man hurima minhu aw min ba'dihha fa innahu syaqi. Apabila seseorang ya diberikan tiga perkara ini, apabila dia diberi kebaikan dia bersyukur, diberikan musibah dia bersabar, dan apabila dia berdosa dia istighfar, maka ini merupakan tanda kebahagiaan. Man wuffiqa laha nala sa'adah. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tiga perkara ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, bahagia hidupnya. Namun barang siapa yang terhalangi dari ketiga perkara ini atau terhalangi dari sebagiannya, fa innahu syaqi, maka dia mendapatkan kecelakaan. Ya. Orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Baik, ini tiga doa dari beliau. Kemudian mukadimah selanjutnya, sebelum beliau masuk ke dalam al-qaidah yang pertama, beliau akan jelaskan tentang konsep al-hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena sebagian orang mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama kaum musyrikin di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Karena mereka mewarisi agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat, dahulu kaum musyrikin itu melakukan ibadah haji. Siapa yang mengajarkan mereka ibadah haji? Padahal belum ada Nabi SAW, belum diutus. Tapi mereka sudah melakukan ibadah haji. Ini merupakan warisan dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka melakukan kesyirikan. Maka perlu bagi beliau untuk mengingatkan bahwa konsep al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim, itu adalah menjauhi kesyirikan. Jangan kalian sampai mengklaim mengikuti atau mengaku sebagai pengikutnya Ibrahim alaihissalam, namun kalian melakukan kesyirikan. Maka agamanya Nabi Ibrahim tidaklah demikian. Karena beliau i'lam asyadakallah li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing dirimu untuk senantiasa taat kepadanya, bahwa al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Kata beliau, i'lam asyadakallah hadad du'a minasyikh rahimahullah wahakadha yan bagi lil muallimi ayyadu'a lil muta'allim. Ini satu faedah ya. Kalau antum menjadi seorang guru, ya, seorang da'i ilallah, mengajarkan kebaikan kepada manusia, jangan lupa untuk mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang antum ajari. Lihat bagaimana beliau, i'lam arsyadakallah li ta'ati. I'lam, ketahuilah, beliau akan mengajarkan sebuah ilmu. Semoga Allah memberikan bimbingan kepadamu untuk senantiasa taat kepadanya. Ya. Hadza du'a minasyikh. Ini adalah doa dari syekh. Hakada yan bagi lil muallimi ayyadu'a lil muta'allim. Demikianlah sudah sepantasnya bagi seorang pengajar untuk mendoakan orang yang dia ajari. Ya. Dan demikianlah disebutkan ya bagaimana para ulama-ulama terdahulu mereka mendoakan kebaikan bagi murid-murid mereka. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Al-Imam Ibn Abdul Barr pernah menyebutkan tentang keadaan seorang muallim, seorang pengajar. Ketika dia berada di hadapan Ka'bah, dia benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma ij'al saya lupa doa ya secara pasti. Allahumma kullu man 'allam tuhu am alam tuhu faja'alhu min ibadika salihin. Au kama qala. Dia mengatakan dalam doanya, ya Allah, semua orang yang pernah aku ajari, maka jadikanlah mereka sebagai hamba-hambamu yang saleh. Ya. Jadi dia lupa ketika dia berada di tempat-tempat ketika doa itu mustajab, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya adalah mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang pernah dia ajari. Ya, ya Allah, jadikanlah semua orang yang pernah aku ajari sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maka disebutkan dalam kisah tersebut, ya, ketika dia meninggal dunia, murid-muridnya lahir dari tangan-tangannya itu puluhan ulama besar. Dari kesungguhan seorang guru mendidik dan juga dari doa-doanya bagi murid-muridnya. Ya, mudah-mudahan, ya, dengan kebaikan, dengan kesungguhan seorang guru dan dengan doanya, muncullah orang-orang yang berilmu yang kemudian menjadi pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau guru disarankan mendoakan muridnya. Kalau murid gimana? Mendoakan gurunya enggak? Harusnya ya, harusnya juga ya. Tapi kita hidup di zaman di mana guru atau murid bukan mendoakan guru tapi mentahdir gurunya. Zaman banyak murid durhaka, ya, gurunya udah ngajari baik-baik, diberikan ilmu, habis itu ketika dia berilmu juga ditahdir gurunya, ya. Sunnah sayyi'ah. Di sini beliau mengatakan, i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan untuk mentaatinya. Wa ta'atullah maknaha imtithali awamirhi wajtinabi nawahi. Makna taat kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Qala anal hanifiyata millata Ibrahim. Ya. Bahwa al-hanafiyah atau al-hanifiyah agamanya Nabi Ibrahim, maksudnya apa? Allah Jalla wa Ala amara nabiyana bittiba'i millati Ibrahim. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Qala ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Rasul agar engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali beliau bukanlah orang yang musyrik. Wal hanifiyah, millatul hanif huwa Ibrahim alaihi salam. Al hanifiyah itu artinya adalah agama sang hanif. Sang hanif. Siapa yang disebut sebagai al hanif? Yaitu Ibrahim alaihi salam. Ya. Al-Hanif itu kalau kita terjemahkan artinya lurus. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang lurus. Dia menghadap hanya kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah. Qala wal hanifu huwal muqbil ala Allah al-mu'rid amma siwah. Yang dimaksud dengan Al-Hanif adalah seorang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah. Ya. Hadza huwal hanif. Inilah yang dimaksud dengan al-hanif. Ini seseorang dia mentauhidkan Allah dan dia berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Al-muqbil 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi ya wa niyyatihi wa maqasidihi kulluha lillah. Seorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan amalannya serta niat dan tujuannya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang disebut sebagai al-hanif. Seseorang dengan niatnya, dengan hatinya, dengan amalannya, dengan niat dan tujuannya semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'rid amma siwah, dan berpaling dari yang selain Allah. Ya. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim. wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami jadikan atas diri kalian ya kesulitan dalam agama ini. Dan ikutilah millata abikum Ibrahim, agama bapak kalian Ibrahim. Bagaimana agama beliau? Anta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Agamanya Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan memurnikan agama ini hanya bagi Allah. Hadhil hanifiyah, inilah yang dimaksud dengan al-hanifiyah. Seseorang beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan atau memurnikan ibadahnya atau memulihkan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat dua perkara ya. Ciri atau ya ciri dari agamanya Nabi Ibrahim ada dua perkara. Yang pertama anta budallah. Engkau beribadah kepada Allah. Wahdahu mukhlishan lahuddin. Kepadanya semata dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepadanya. Jadi enggak cukup hanya beribadah kepada Allah saja, tidak. Tapi memurnikan peribadahan hanya kepada Allah. Maqala anta'budallah faqat bal qala mukhlishan lahuddin. Di sini dikatakan beliau tidak mengatakan engkau beribadah kepada Allah saja, selesai, tidak. Tapi mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini hanya baginya. Yakni wa tajtaniba syirk. Artinya apa mukhlishan lahuddin? Engkau pun harus menjauhi segala bentuk kesyirikan. Li'annal ibadata idza khalaqaha asyirku batalat. Karena apabila ibadah tersebut tercampuri dengan kesyirikan, maka dia akan batal. Ya, akan terhapus. Makanya tidak cukup dengan kata-kata anta'budallah, tapi diiringi dengan mukhlishan lahuddin. Dia murnikan agama ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wa asghar. Tidaklah sebuah ibadah itu teranggap sebagai suatu ibadah melainkan dia harus selamat dari kesyirikan, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama ini hanya bagi Allah. Hunafa, ya, dengan penuh kehanifan. Ya. Hunafa itu jamak dari hanif. Ya, sehingga makna hanif juga apa? Al-mukhlisulillah. Orang yang ikhlas kepada Allah. Baik. Jadi ini agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seseorang beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadahnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita selesaikan sedikit ya. Qala wa hadhihi al-ibadah amara Allahu biha jami'al khalq kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ibadah ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yufriduni bil ibadah. Makna ya'budun di sini makna beribadah kepada Allah, artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Fal hikmatu min khalqil khalq annahum ya'budunallaha mukhlishina lahuddin. Maka hikmah dari penciptaan manusia, ketika ditanyakan kita apa hikmah dari penciptaan manusia di muka bumi ini, maka annahum ya'budunallaha mukhlishina lahuddin, agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan atau memurnikan agama ini hanya bagi Allah. Ya. Minhum Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Maka di antara mereka ada yang menunaikannya dan di antara mereka ada yang tidak menunaikannya. Ini menunaikan tujuan penciptaan mereka. Lakin al-hikmatu min khalqihim hiya hadhihi. Walaupun ada yang tidak menunaikannya, namun inilah hikmah dari penciptaan manusia. Ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita dapati ada orang yang tidak beribadah kepada Allah, bukan berarti kemudian itu melegalkan atau menjadi pembenaran bahwa tujuan penciptaan manusia bukan untuk ibadah. Tidak. Karena memang ada yang mereka menunaikan tujuan ini, melaksanakan dari hikmah penciptaan tadi. Ketika mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Tapi di antara makhluk Allah, di antara manusia, di antara jin, ada yang tidak menunaikan tujuan tadi. Ya. Terlepas dari mereka tidak melaksanakan tujuan tadi, kata beliau, lakin al-hikmatu min khalqihim ya hadhihi. Ya, hikmah dari atau tujuan dari penciptaan manusia tadi adalah ini. Ini agar mereka beribadah kepada Allah. Falladhi ya'budu ghairallah mukhalifi lil hikmah min khalqil khalq. Maka siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah menyelisihi hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menciptakan manusia. Ya, mereka yang salah. Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah semata, namun kemudian mereka beribadah kepada yang selain Allah. Maka dia telah menyelisihi hikmah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa Ibrahim huwa abul anbiya alladhi ja'u min ba'dih. Adapun Nabi Ibrahim, beliau akan jelaskan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ini nabi-nabi yang datang setelah beliau. Jadi tidak ada nabi yang datang pasca Ibrahim alaihissalam, melainkan mereka adalah anak keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau punya dua orang anak. Yang pertama Ishak, yang kedua Ismail. Ya, maka Ishak ini menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Ya, karena dia nanti memiliki seorang anak yang bernama Yakub. Yakub inilah kemudian yang menelurkan atau melahirkan, ya, bangsa Israel. Tahu antum kenapa disebut Bani Israel? Siapa itu Israel? Israel adalah Nabi Yakub. Panggilan bagi Nabi Yakub. Isra itu artinya hamba, il artinya ilah. Jadi Israel itu padanan katanya sama dengan Abdullah. Hamba Allah dalam bahasa Ibrani. Ya. Sehingga jangan cela Israel, ya. Semoga Allah melaknat Israel misalnya. Sering kan orang demo-demo mengecap Israel. Israel ini nama Nabi Allah. Ya, nama Nabi Allah. Ya, ini Nabi Yakub. Sehingga jangan cela Israelnya. Kalau mau cela, cela Bani Israelnya. Atau cela apa? Orang-orang Yahudinya. Ya, karena Israel merupakan nama Nabi. Maka semua Nabi yang datang pasca Ibrahim alaihissalam, semuanya adalah anak keturunan beliau. Fakulluhum min dzurriyyatih. Semua mereka adalah, ya, zuriyah atau keturunan dari Ibrahim. Walihada qala jalla wa ala wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwah wal kitab. Dan kami jadikan dari keturunannya Ibrahim, ya, nubuwah dan alkitab. Artinya dijadikan sebagai nabi dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Fakulluhum min bani Israel. Ya, hafidu Ibrahim alaihissalam. Maka mereka semua, yaitu para nabi, dari anak keturunannya Israel. Dan Israel merupakan cucu dari Ibrahim. Illa Muhammadan fa'innahu min dzurriyyati Ismail. Kecuali Muhammad. Karena sesungguhnya Muhammad merupakan keturunan Ismail. Fa'kullul anbiya min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalam takriman lahu. Maka setiap nabi, yakni nabi pasca Ibrahim, semuanya merupakan anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas, yakni qudwah. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi manusia, yakni teladan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala qala inni ja'iluka linasi imaman. Allah mengatakan ya kepada Ibrahim, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau sebagai imam, sebagai teladan bagi manusia, qudwah. Demikian juga Allah berfirman, inna Ibrahim kana ummatan. Dahulu Ibrahim adalah seorang ummah. Apa makna ummah? Yakni imaman yuqtada bihi. Seorang imam yang diikuti. Maka ketika tadi kita telah jelaskan panjang lebar bagaimana agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah perintahkan agar dia atau beliau dijadikan sebagai imam, artinya kita mengikuti agama beliau tadi. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wa bidzalika amara Allahu jami'al khalq. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillah ka ghairihi minan nabiyyin. Ya. Dan dengan inilah, dengan ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk sebagaimana yang Allah perintahkan, wa ma Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillah ka ghairihi minan nabiyyin. Maka kemudian Ibrahim mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Kullul anbiya da'un nasa ila ibadatillah wa tarki ibadati ma siwah. Dan setiap para nabi, mereka menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada yang selainnya. Kama qala ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, mereka mengatakan atau mereka menyeru, an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah para taghut. Wa amma syara'i allati hiya al-awamir wan nawahi ya al-halal wal haram fa huwa takhtalif bi ikhtilafi al-umam ya hasabil hajat. Inti ajaran para nabi satu, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Adapun syariat memang berbeda-beda. Ya. Adapun syariat, apa yang diperintahkan kepada mereka, apa yang dilarang, apa yang dihalalkan bagi mereka, apa yang haram, fahadhi takhtalifu biikhtilafil umam hasabil hajah, maka ini berbeda ya, sesuai dengan umat-umatnya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing-masing umat itu berbeda sesuai dengan hajat mereka di masa itu. Yasha'ullahu syari'atan thumma yansakhuha bi syari'atin ukhra. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi Allah mensyariatkan sebuah syariat kemudian dihapuskan dengan syariat yang baru. Paham tuh? Ya. Mereka disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka sebuah syariat, namun kemudian syariatnya dihapus, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru. Kemudian ila an ja'at syariatul Islam, sampai datang syariat Islam. Fanuksikhat jami'u syara'i wabakiat hiya ila antakumat sa'ah. Maka setelah turunnya syariat Islam, seluruh syariat-syariat dihapus. Kemudian tetaplah syariat Islam ini sampai ditegakkannya hari kiamat. Jadi ini pandangan kita terhadap syariat. Kalau syariat, memang dia berganti-ganti. Ada yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya Islam. Ketika datangnya Islam, maka berlaku satu syariat sampai datangnya hari kiamat. Enggak ada lagi penghapusan syariat. Ya. Ini permasalahan syariat yang dibawa oleh para nabi. Namun, ya, amma asludin al-anbiya wa huwa tauhid. Fa huwa lam yunsah wa lan yunsah. Adapun asal dari agamanya para nabi, inti dari ajaran agamanya para nabi yaitu tauhid, maka dia tidak pernah dihapus dan tidak akan terhapus. Lam yunsah walan yunsah. Lam yunsah artinya tidak pernah terhapus, walan yunsah, dan selama-lamanya tidak akan terhapus. Intisari dari ajaran agama para nabi. Walaupun syariatnya berbeda-beda, tapi intinya yaitu tauhid ini akan tetap ada dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Dinuhum wahidun, agama mereka satu. Wahwa dinul Islam bima'na ikhlasulillahi bitauhid, yaitu agama Islam dengan makna mengikhlaskan ya atau memurnikan ibadah hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini makna Islam. Jadi semua agama yang dibawa oleh para nabi pada hakikatnya adalah agama Islam, walaupun syariatnya berbeda-beda. Ya, kenapa? Seruannya satu, agar beribadah kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Amma syara'u faqad takhtalifu wa tunsahu, lakinnat tauhid wal aqidatu min Adam ila akhiril anbiya kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillah wa ibadatillah. Ya. Adapun syariat maka bisa jadi dia berbeda-beda dan bisa juga dia dihapus, akan tetapi tauhid dan akidah dari zamannya Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir semuanya menyerukan kepada tauhid dan kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasy syara'i, fa idza nasakhat sara al-amal bin nasikh wal ibadah wal amalu bil mansukh laisat ibadatan laisa ibadatan lillah. Maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada setiap waktu. Apabila Allah memerintahkan sebuah syariat kemudian dihapus syariat tersebut ya atau diganti syariat tersebut, maka syariat yang menghapus itulah yang disebut sebagai ibadah. Adapun syariat yang sudah dihapus atau amalan yang sudah dihapus, maka dia bukanlah ibadah kepada Allah. Ini catatan tambahan. Kalau ada perkara yang dahulu dianggap ibadah oleh orang-orang sebelum kita, kemudian sudah dihapuskan, ya seperti apa yang terjadi pada diri mereka, syariat membunuh diri. Ya, faqtulu anfusakum, ya bunuhlah diri-diri kalian. Apabila mereka melakukan dosa besar, mereka diperintahkan untuk membunuh diri sebagai bentuk taubat mereka. Maka syariat ini sudah dihapuskan. Ya, maka syariat ini bukan lagi sebagai ibadah kalau sudah dihapuskan. Ya, yang menjadi ibadah adalah syariat yang menghapus atau mengganti ibadah tersebut. Taib, nakif ilahuna, kita cukupkan dulu di sesi yang pertama sampai di sini. Masih tersisa satu muqaddimah lagi. Kemudian baru kita masuk kepada kaidah yang pertama. Bismillah ta'ala. Saya istirahat sampai jam 10. Nanti jam 10 tepat kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Bismillah ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan keistiqomahan, terutama bagi peserta. Kalau ustaznya gak istiqomah, bubar. Ya, mudah-mudahan bisa. Jadi bisa selesai satu kitab, insya Allah nikmat, ya. Nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.